Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim atas besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan Kitabul Kabair dan malam ini masuk ke dosa besar 85, tidak menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita harus fahami dan ketahui, di tubuh manusia ini masing-masing punya fungsi. Mata, telinga, tangan, lidah, semuanya, kemaluan, kaki, semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan juga menetapkan fungsi masing-masing. Juga bisa digunakan fasilitas yang Allah kasih ini untuk kebaikan, bisa digunakan pada keburukan, tergantung seseorang itu yang melakukan perbuatan dengan anggota tubuhnya. Nabi SAW menjelaskan bagi orang yang menyalahgunakan anggota tubuhnya, beliau mengatakan dalam hadis sahih, sesungguhnya mata itu berzina dan zinanya mata melihat sesuatu yang haram, telinga itu berzina dengan mendengar yang haram, lidah itu berzina dengan mengucapkan kalimat yang haram, tangan itu berzina dengan menjamah sesuatu yang haram, kaki itu berzina dengan melangkah ke tempat yang haram, dan kemaluan akan membenarkan semua itu. Jadi memang bisa digunakan pada hal-hal yang buruk kalau disalahgunakan, tapi juga bisa menjadi penyebab hal-hal yang mendapatkan pahala besar. Mata digunakan untuk bertafakur misalnya, melihat ke langit, penciptaan Allah. Ya, kemudian mereka berfikir sampai Abdullah bin Umar berkata, aku melihat ke tanda-tanda ayat Allah, mentadaburi langit ini dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesaat lebih aku cintai daripada sholat malam selama sebulan. Karena itu akan menambah keimanan. Itu dengan menggunakan mata melihat. Telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mendengar ceramah sehingga berbekas di hati. Digunakan pada yang ya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah diucapkan ya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berzikir, nasihat ya, gitu, menanyain kabar orang gitu kan. Itu semua menggunakan pada hal-hal yang membaca Al-Qur'an, pada hal yang baik. Tangan membantu orang lain, bersedekah menggunakan tangan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah subhanallah adalah sedekah. Alhamdulillah sadaqah, la ilaha illallah sadaqah, menyeru kepada kebaikan sadaqah, melarang dari kemungkaran sadaqah, dan engkau mengangkat ya, barang temanmu ke kendaraannya, ke tunggangannya adalah sadaqah. Menggunakan tangan, kaki melangkah ke masjid, ke majelis ilmu, digunakan pada hal yang dibolehkan. Kemaluan diletakkan pada pasangan yang halal, gitu kan? Berapa kali pun dia melakukan hubungan biologis, tidak ada dosanya, malah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diletakkan pada yang haram berdosa. Hanya saja perlu diketahui, yang paling berbahaya dan harus diekstra kontrol di sini adalah lidah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam kullu a'dha'ul jism tukaffirul lisan." Kalau anak Adam tiba di pagi hari, seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan. Bagaimana Allahu alam? Matanya ngomong, telinganya ngomong, kulit-kulitnya, urat sarafnya, semuanya, tangannya, kemaluannya, kakinya, semua ngomong, berbicara menghadap ke lisan setiap pagi, gitu kan? Kata Nabi SAW, apa anggota tubuh katakan kepada lisan? Ittaqullaha fina. In istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna. Kalau kamu lurus wahai lidah, maka kami semua akan lurus jalan Allah. Tapi kalau kamu menyimpang, kami pun akan ikut menyimpang. Subhanallah, ulama hadis merincikan masalah hadis ini dengan sangat detail. Mereka mengatakan memang semua maksiat beranjak daripada lidah seseorang. Mulai dari berbicara, mulai dari menggoda, mengucapkan kalimat, gitu kan? Dan subhanallah, godaan dengan lidah beda dengan godaan dengan anggota tubuh yang lain, gitu kan? Lidah ini punya sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa disalahgunakan ya kalau pada hal-hal yang haram, dan bisa bermanfaat kalau digunakan pada yang baik. Dengan lidah, seseorang walaupun postur tubuhnya itu kecil, mungkin tidak dipandang oleh masyarakat, tapi dengan lidahnya dia bisa membuat dua orang berantem, dua negara berantem. Kalau dia sebarin, dia mengadu domba. Lidah itu berbahaya sekali. Sebaliknya dengan lidah juga, seseorang bisa memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar, dua negara yang sedang bertempur. Perdamaian itu melalui lidah. Ini kan disampaikan. Lidah itu sesuatu yang luar biasa. Makanya seorang salaful ummah dari tabi'in pernah memiliki seorang budak yang sangat bijaksana. Lalu dia berkata kepada budaknya ini, coba kamu belikan untuk saya hari ini yang paling baik menurut kamu dari seekor kambing. Maka budaknya ini membeli lidah, ya lidah kambing. Kemudian dibiarin, dimasak, dimakan. Besoknya kata tuannya lagi, belikan saya hari ini yang terburuk dari seekor kambing yang kamu tahu. Maka dia juga membeli lidah. Lalu dimakan, dimasak, dimakan. Kemudian tuannya tanya, kenapa kemarin saya suruh kamu beli yang terbaik dari kambing, kamu beli lidah. Besoknya saya suruh beli yang terburuk, kamu beli lidah juga. Bagaimana memahaminya? Kata budaknya, memang ini orang yang bijaksana dan punya ilmu syar'i yang benar. Dia mengatakan, wahai tuan, lidah itu akan menjadi yang sangat terbaik kalau dia digunakan pada tempat yang baik. Dan lidah akan menjadi sangat buruk kalau digunakan kepada tempat yang buruk. Renungi hadis Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Pada saat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah lidah itu sangat berbahaya? Kata Nabi SAW, thakulatka ummuk ya Mu'adz. Sungguh kamu ya sangat meremehkan itu hai Mu'adz. Gitu kan? Seperti itulah maknanya. Ya. Maka dikatakan, wahal yakubbun nasu ya, ala manakhirihim finnari bi'alsina illa bi'alsinatihim. Bukankah orang-orang itu dilemparkan ke dalam api neraka yang hidungnya diseret ke neraka, dilempar justru karena lidah-lidah mereka? Jadi lidah berbahaya sekali. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa memahami agama Allah ini? Apa kira-kira kesimpulan sederhananya supaya saya tahu agama Allah ini? Ya. Kata Nabi SAW, Qul Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang dia halalkan nikmatin, yang dia haramkan tinggalkan. Itu ringkas daripada agama Islam. Lalu sahabat ini cerdas, dia mengatakan, ya Rasulullah, apa kira-kira yang anda paling khawatirkan sehingga rusak keislaman saya, keimanan saya? Beliau menarik lidahnya sambil berkata, hadza, ini yang saya paling takutkan merusak. Ya, subhanallah, mungkin antum mau pergi pengajian, tiba-tiba ada teman antum menggunakan lisannya, ngapain ke pengajian, duduk aja di sini kan masih bisa minggu depan, atau apalah. Bisa saja dengan godaan seperti itu dari lidah, maka secara otomatis orang akan terpengaruh. Sebaliknya kalau digunakan pada kebaikan, hadir ya akhi di pengajian, ukhti hadir, itu ilmu, sejam, dua jam, lowongkan, bisa membuat kita jadi bertakwa sama Allah sampai meninggal, bisa orang jadi baik, gitu kan. Seseorang kalau mau berbuat kemaksiatan, pada saat dia bicara, di telepon misalnya, mungkin walaupun belum dilihat wajahnya, tapi kalau lidahnya tajam, berbahaya, gitu kan. Orang bisa jatuh cinta, orang bisa suka, orang bisa benci, hanya karena lidah. Hanya karena lidah. Seseorang juga kalau sangat tampan, sangat cantik secara fisik, tapi lidahnya tajam, orang gak senang bergaul sama dia. Orang mungkin punya fisiknya punya kekurangan, subhanallah, tapi lisannya santun, baik, ramah kalau ngomong, orang cinta dia kan. Orang suka dengan lidahnya. Makanya lidah itu sesuatu yang sangat harus dijaga. Bukan cuma sekedar ditunggangin, dipakai saja, tapi memang harus dikontrol. Apa kata Nabi SAW tentang masalah lidah berhubungan dengan masalah ini? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mengucapkan dari lidahnya yang baik saja atau dia diam. Karena begitu dia ucapin salah, sekali kita ucapin salah berbahaya nih. Salah saya ucapin sesuatu pada orang seperti di pengajian ini misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga, maka berapa banyak orang yang akan sesat dari perkataan saya nih karena lidah saja, gitu kan. Berapa banyak orang yang sakit hati hanya karena lidah. Berapa banyak orang yang rusak hubungan suami istri hanya karena lidah. Dan beragam macam hal yang disebabkan dan akibat daripada lidah itu sendiri. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Atadruna ma aktsar yudkhilun nasul jannah? Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat diam. Lalu Nabi SAW jawab sendiri, taqwallah wa husnal khuluq. Ketahuilah, kata Nabi, yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga dua hal. Bertakwa sama Allah, patuh sama Allah. Semua yang Allah perintah yang dikerjakan, yang dilarang tinggalkan. Dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Lalu Nabi SAW balik, atadruna ma aktsaru yudkhilunasun nar? Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Jazakallahu khair. Maka sahabat diam, kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Beliau mengatakan yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka adalah dua, mulut, lidah, dan kemaluan seseorang. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain juga sahih, kata Nabi SAW, man domina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai domintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Dua hal ini berbahaya sekali, terutama di sini adalah lidah seseorang. Menggibah orang dari lidah, memfitnah orang dari lidah, adu domba dari lidah, gitu kan? Membuat, memancing emosinya orang dari lidah. Sebaliknya membuat orang cinta, orang suka, orang terharu, orang kagum dari lidah seseorang. Jadi memang lidah ini sesuatu yang luar biasa, gitu kan? Di dalam surah Al-Quran tentunya, surah ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi saya reviewkan kembali. Allah jelaskan satu surah khusus bicara tentang masalah bahayanya lidah ini, namanya surah Al-Humazah di juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah, artinya kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, penghinaan, lembah di api neraka bagi orang yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya, itu namanya humazah. Dan orang yang lumazah, yang mencontohkan kekurangan orang lain dengan perilakunya. Tapi di sini disebutkan kecelakaan, penghinaan, kehancuran, lembah di api neraka. Itu semua makna daripada kalimat wail. Likulli humazah, setiap orang yang humazah, yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Dan lumazah, ya, itu adalah orang yang mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Ada temannya cadel dicontohin, ada temannya pincang dicontohin sambil diolok-olok, itu namanya lumazah. Semuanya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan setelah itu, alladzi jama'a malan wa addada, yang paling banyak terjerumus dalam pelanggaran humazah dan lumazah ini, yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya, adalah orang yang sibuk mengejar prestasi dunianya. Mau jadi ketua yayasan, ada saingannya, dijatuhkan dengan lidahnya. Cari masalah. Kumpulin aibnya orang lain. Guru bersaing sama guru. Teman di kantor sama temannya bersaing untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Berantem dengan lidahnya. Gitu kan? Ini bahaya sekali, mengejar prestasi dunia. Presiden mau lawan presiden yang lain, saingannya dijatuhkan. Gitu kan? Dengan beragam macam aib yang dicari. Allah SWT mengatakan alladzi jama'a malan wa'addada, orang yang mengumpulkan harta prestasi dunia gitu kan, dan menghitung-hitungnya tapi tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang membahayakan dia. Yahsabu anna malahu akhlada, dia kira prestasi dunianya, hartanya bisa mengekalkan dia di dunia. Kalla, tidak akan mungkin. La yumbadanna fil hutama, dia akan dilempar ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu neraka hutama? Kenapa harus takut? Narullahil muqada, apinya Allah yang berkobar-kobar. Allati tattali alal afida, yang sifatnya kalau menyentuh kaki manusia nanti di neraka naudzubillah langsung membakar jantungnya. Innaha alaihim muqsada, sesungguhnya api neraka hutama itu akan melengket di tubuh-tubuh mereka sampai hangus. Kemudian diutuhkan kembali, ditiupkan lagi api, terbakar sampai hangus. Apinya gak padam. Biar dia tepuk, biar dia apain, tetap nyala sampai habis. Dan kulit, dagingnya semua, kemudian diulangin lagi. Seperti itu. Lalu Allah mengatakan penutupan ayat, fi amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atap neraka hutama. Ditancapkan di atap, kemudian diikat. Sehingga dia betul-betul merasakan sakitnya api tadi. Kan gitu. Jadi seperti itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya sekali lisan ini. Nabi kita Muhammad SAW pernah lewat di sebuah pasar mendapatkan bangkai kambing. Dan bangkai kambing itu tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau beli kambing ini? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, hidup aja gak ada yang mau. Masih hidup aja gak ada yang mau. Kalau hidup dijual, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, gak ada yang mau beli. Apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, saya kasih cuma-cuma, ada yang mau gak? Kata para sahabat, sama aja ya Rasulullah, hidup aja kami gak mau terima, apalagi jadi bangkai. Kambing hidup dikasih kita, tapi tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, ada aibnya, orang gak mau terima juga, untuk apa dipelihara gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, seseorang diantara kalian memakan daging bangkai ini jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim gitu kan. Jadi gak boleh sama sekali. Hati-hati teman-teman, selalu saya ingatkan kalimat ini. Dan memang dalam majelis ilmu itu majelis tazkir, saling mengingatkan terus-menerus walaupun terulang, itu harus diingatkan kembali. Jangan pernah nonton gosip, jangan pernah sibuk dengan aibnya orang lain, tidak usah. Kalau aib itu tidak ada pada kita, berdoa sama Allah, bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Nabi SAW ajarkan doa itu, yang artinya segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini. وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقَ تَفْضِيلًا, dan telah mendahulukan saya dari banyak sekali makhluknya yang lain. Jadi kita bersyukur sama Allah kalau enggak ada. Jangan malah dinukil. Hati-hati teman, jangan siapkan musuh-musuh hari kiamat. Ya, ini berbahaya sekali. Banyak orang begitu. Setiap hari pagi sebelum pergi kantor nonton gosip. Sekian banyak artis yang dibicarakan. 10 orang, 3 orang, 5 orang. Lalu kemudian dia tidak ada hubungannya sama mereka itu. Dinukil aibnya. Masalah rumah tangganya, masalah pribadinya, masalah ini, masalah itu. Beragam macam. Yang tidak ada juga manfaatnya dia nonton gitu. Kemudian pada saat dia pergi kantor disebarin aib itu. Tadi begini loh saya nonton, tadi begini loh saya nonton, disebarin aib tersebut. Baik, pertanyaannya bagaimana caranya minta maaf dengan orang yang sedang disebarin aibnya itu? Ingat, ghibah itu di dalam Islam yang diharamkan, yang seperti memakan daging saudara kita muslim. Itu ya, kalau aib ada pada seseorang, jelas dia ada pada dia, lalu kita ceritain ke orang lain, itu berarti ghibah, dia larang. Kalau enggak ada aib itu padanya, maka jadi fitnah, lebih besar lagi dosanya. Enggak boleh semuanya. Dan sudah pernah saya titik beratkan, hanya ada 4 keadaan di mana dibolehkan seseorang itu mengucapkan, menyampaikan tentang kekurangan orang lain. Yang pertama itu adalah istifta, meminta fatwa. Suami istri bertengkar, datang kepada seorang ustaz, lalu sampaikan, saya ada masalah dengan istri saya enggak sholat, aib misalnya. Istri saya begini, istri saya begitu, suami saya begini. Cukup hanya sekedar mau mengetahui hukum syar'inya, bagaimana jalan keluarnya. Kalau dia tunggangin juga tujuannya menggibah pasangannya, maka berdosa. Seperti ada seorang sahabat mengatakan, datang dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, inna imra'atin la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah, istri saya enggak menolak jamahan laki-laki lain, apa yang saya harus lakukan? Minta fatwa. Kata Nabi SAW, ceraikan. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi, kalau begitu pertahankan dan dakwahin. Udah dapat jawaban gitu kan, karena dia mau jalan keluarnya seperti apa. Yang kedua adalah istinsah, meminta nasihat. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan orang lain, kemudian tidak tahu, maka tidak tahu si A datang mengajak kerjasama, lalu kita datang kepada si B minta nasihat seperti apa si A. Si B bisa menyebutkan, setahu saya si A pernah utang gak bayar, setahu saya pernah bisnis dan tidak jujur, dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah istirsyad, memberikan petunjuk, janjian sama seseorang satu tempat, lalu kita tidak kenal orang tersebut sebelumnya, tanya kepada seseorang di masjid misalnya, mana si fulan, ditunjuk, oh itu di depan sana. Ya, kita balik ke depan sana belum tahu yang mana. Oh yang pakai baju hitam misalnya. Baik, yang baju hitam itu banyak berapa orang? Baik, yang kepalanya botak, yang badannya gemuk misalnya, disebutin sama dia. Karena tujuannya kalau tidak disebutin tidak akan ditahu mana orangnya, dan dia tidak ada niat untuk menggibah. Dan yang terakhir adalah al-kuna, julukan yang memang orang itu tidak marah kalau dipanggil dengan istilah itu. Di masjid diiklanin, Bapak A mengundang makan. Ada A yang biasa jual kambing, ada A yang biasa jual mobil. Lalu jemaah bingung, yang mana nih, Bapak A yang mana? Baik, pengurus masjid mengatakan Bapak A kambing misalnya, karena dia menjual kambing, maka itu tidak ada masalah. Di sini beliau mengangkat hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, bab hifdzul lisan, bab khusus untuk menjaga lisan seseorang, nomor 6478. Kata Nabi SAW, Innar rajula la yatakallamu bil kalima min sukhtillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Banyak sekali orang yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak sadar kalau kalimat itu mengundang murkahnya Allah. Bau maksiat misalnya. Yang dia tidak fikirkan, dia tidak pedulikan. Oleh karena itu, justru karena kalimat itu, dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi diangkat oleh beliau, innar rajula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi ini riwayatkan dalam Kitabuz Zuhud bab fi qila al kalam, ya. Ini hadisnya nomor 2320 dan beliau mengatakan hadis ini sahih hasan, ya, hasan sahih, maaf. Kemudian dikatakan innar rajula la yatakallam bil kalimati min ridwanillah, ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwana ila yaumil qiyamah. Wa inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati min sukhtillah ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat dari yang diridhoi oleh Allah dan dia tidak sangka akan mengantar dia dengan kalimat tersebut ke derajat yang tinggi yang dapat digapainya dengan kalimat tadi, di mana Allah mencatat untuknya keridhoannya sampai hari kiamat. Jadi misal ada ikhwah, ada akhwat yang memang kita lihat satu pelanggaran lalu kita nasihatin dia, niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, salah wudunya, salah safnya, mungkin auratnya tersingkap, apa saja gitu kan, salah bacaan Qur'annya, lalu kita ingatkan, mungkin kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa saja, tapi ikhlas karena Allah SWT. Justru kata Nabi SAW, bisa saja dengan kalimat itu Allah angkat derajatnya sangat tinggi di surga gitu kan, dan Allah catat untuknya mendapatkan keridhaan Allah sampai hari kiamat. Dan kata Nabi SAW sebaliknya, bisa saja seseorang itu mengucapkan satu kalimat saja yang bisa mengundang murkahnya Allah. Ngajak temannya ke diskotik, ngajak temannya khamer, ngajak temannya mabuk, ya apa saja, menggoda lawan jenisnya atau apa saja dari yang hal-hal mungkin bisa mengundang murkahnya Allah. Yang dia tidak pedulikan, dia tidak sangka, ternyata dengan kalimat tersebut justru Allah rendahkan dia dan Allah akan catat untuknya kemurkahannya sampai hari kiamat. Jadi ini sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Makanya kita lihat para ulama salaf kita sangat terkenal. Mereka kalau mengucapkan selalu sesuatu yang berbobot, selalu sesuatu emas, ada maknanya. Jadi ciri orang beriman itu tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang bermanfaat. Nanya kabarnya orang, gitu kan, nasihatin, berzikir, baca Quran, itu saja. Soalnya bermanfaat. Bertanya pun kalau bermanfaat. Subhanallah, kadang-kadang saya lihat ada orang duduk dari awal pertemuan sampai akhir tidak ada isinya. Kadang-kadang mereka bilang, ya daripada tidak ada kegiatan ngisi waktu. Salah. Ngisi waktu padahal yang bermanfaat. Coba korek skillnya teman kita itu. Apa kemampuan dia? Mungkin dia punya sesuatu manfaat. Mungkin akhwat kita kalau lagi kumpul berbicara tentang masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak, mungkin teman-teman di kantor kalaupun ketemu bicara masalah majelis taklim, masalah prestasi kerja, masalah skill apa yang dimilikin, itu penting. Sehingga memang kita akan mendapatkan manfaat dari kalimat-kalimat tersebut, Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu, kita insyaallah lanjutkan seperti biasa pertanyaan setelah salat ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.